بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, sekarang sesi keberapa? 6. Kita nanti sampai bahasan ke-53, ya. Tinggal 10 bab lagi. Jadi sekarang sudah nyantai. Besok kan selesai insyaallah. Kalau sudah selesai terus makan-makan gitu. Nanti selesaikan insyaallah. Baik, sekarang bahasan ke-44, solawat nariyah. Ya, solawat nariyah. Wah, itu paling ngetren di zaman ini. Sudah hafal apa belum? Kalau di Instagram itu ratingnya tinggi juga ya. Mau laki-laki, perempuan, semua jadi salawat favorit. Baik, baca. Salawat nariyah. Salawat nariyah telah dikenal banyak orang. Mereka berkeyakinan bahwa siapa yang membaca salawat nariyah sebanyak 4.444 kali. Nah, catat itu berapa? Angka ajaib kan? 4.444 kali. Jam 4, detik ke 4 itu pas bahasan ke 44 masih mau jamin cari kerjaan. Pas bahasan ke 44 lagi dia taruh itu. Gak masalah dia. Terus. Dengan harapan agar kesusahannya dihilangkan atau dipenuhi hajat kebutuhannya, maka akan terkabul harapannya itu. Nah, baca 4.444 kali. Ini gak tahu bacanya ini berapa menit ya. Ini gak tahu ini masih bisa jaga sholat apa tidak ya. Jangan-jangan dia sibuk baca ini sampai lupakan sholat. Gak tahu nanti cara bacanya juga bagaimana ini. Apa ada tumakninah atau tidak, khusyuk atau tidak, atau super-super cepat ngebut. Iya kan? Itu 4.444 kayak gitu. La ilaha illallah aja baca 1000 kali aja kepalanya sudah muter-muter tuh, gak tahu kemana. Iya kan, 1000 kali kan? Yeah. Sudah lafadznya sudah berubah loh itu. La ilaha illallah aja. Jadi apa coba la ilaha illallah? Bua, bua, bua, bu, bu, bu, bu. Tarekat tuh berubah jadi bua, bua, tuh, bu, bu, bu, bu, bu. Iya kan? Berubah. Apalagi solawat ini. Gak tahu lagi gimana cara bacanya. La ilaha illallah aja coba lihat. Itu kepalanya sudah muter-muter itu. Muter bang terbang itu. Wah, wah, wah. Hu, hu, hu, hu. Apalagi ini 4.444. Contoh lagi ada. Enggak apa-apa lah, tak singgung di sana. Ayat 1000 dinar. Ustaz bantah ini. Soalnya Ustaz ngetop ini yang ini nulis. Saya kenal beliau kenal saya juga sebenarnya. Ayat 1000 dinar. Apa ayatnya? Ini untuk rezeki juga. Ini tadi apa itu? Dihilangkan dari kesulitan. Kalau ini pelancar rezeki ini. Ingat ayatnya ini ya. Ini sebut ayat 1000 dinar. Ngaur dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu innallaha bariqu amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. At-Talaq ayat 2 sampai 3 itu disebut ayat 1000 dinar. Bacanya, bacalah surat Al-Fatihah pada malam pertama dari tiap-tiap bulan kalender Hijriah sebanyak 1000 kali. Al-Fatihah dulu 1000 kali. Terus Al-Maidah ayat 114. Ya, dibaca segitu juga. Lalu baca ayat 1000 dinar 21 kali. Lalu setiap harinya prakteknya baca ayat 1000 dinar surat At-Talaq tadi sebanyak 1000 kali. Ya, diwasiatkan untuk dibaca rutin. Pertama, nyatakan itu ayat 1000 dinar enggak punya dalil. Ngawur. Enggak ada dari Nabi bilang itu ayat 1000 dinar, enggak ada. Alfu dinar enggak ada. Gak ada bilang itu ayat al-fidinar, itu tidak ada. Dia buat penamaan sendiri. kemudian tujuannya untuk ya, untuk dapat ya dibukakan pintu rezeki saja. Sama sampai nanti ajaran berikutnya lagi baca solawat. Oh kamu pingin iPad ya? Ini lihat iPad saja, solawatin aja tuh, biar kamu dapat itu. Itu sama itu, satu guru itu. Nggak singgung nggak apa-apa, biar paham. Solawatin aja ini. Kamu lihat ini kan, lihat kan? Solawatin aja nanti dapat ini juga. Mungkin ketika dia masuk di ini cuma selawatin aja itu Allahumma sholli ala Muhammad ya. Sudah selawatin ya. Sudah tiba-tiba, Ustaz saya baca kayak gitu benar itu. Laptop tadi yang saya pengin itu datang. Dan biasanya bukan laptop murahan, dia langsung Mac gitu, MacBook pokoknya. Selawatin aja luar biasa itu. Itu amalan apa itu? Bid'ah. Bid'ah. Sama. Dulala lagi. Ya wes dulala. Pinar meneh. Benar. Santai sampai. Saya baca selawatnya. Ayo itu adalah keyakinan batil. Itu adalah keyakinan batil yang tidak mempunyai dasar sama sekali. Nah, itu di garis bawahi. 4444 keyakinan batil. Faedahnya juga tadi apa? Untuk terkabulnya harapan-harapan juga keyakinan batil. Ya, itu semua keyakinan batil itu, tidak ada tuntunan. Dan ingat kita ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam 5 hal. Mencocoki Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam 5 hal. 1, tata cara. 2, waktu. 3, tempat. 4, jenis. 5, jumlah. Ulang, 1 apa? Tata cara. 2, waktu. 3, tempat. 4, jenis. Jenis, 5, jumlah. 1 tadi apa? Tata cara. Kalau Nabi SAW sudah gariskan tata caranya kayak gini, sudah manut pada Nabi. Ya, enggak usah ubah-ubah dulu. Yang kedua apa? Waktu. Waktunya kalau dikhususkan misalnya Nabi SAW baca Al-Kahfi malam Jumat hari Jumat, berarti kan sudah ada kan? Nah, ada tuntunan. Maka kalau ayat yang lainnya, surat lainnya mau dimasukkan juga pada malam Jumat atau hari Jumat harus ada dalil. Yasin gimana? Dhaif dalilnya. Dari sisi baca pada malam Jumat atau hari Jumatnya. Yang ketiga apa tadi? Tempat. Khususkan pada tempat tertentu misalnya. Contoh misalnya, sholat akan berlipat-lipat ketika kita itu sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Maka gak boleh punya keyakinan sholat di Masjid DS ini, itu keyakinannya berlipat-lipat. Tuh, kaya di sana misalnya. 500 seperti di Masjidil Aqsa. Ngawur. Pengkhususan tempat. Karena Rasul semua tetapkan seperti itu saja, 3 tadi. 3 masjid ya. Apa tadi? Masjidil Haram berapa kali? 100.000. Masjid Nabawi? 1000. Masjidil Aqsa 500. Masjid DS enggak ada dengan yang masjid lain, enggak ada bedingannya. Enggak usah kultuskan tempat. Enggak boleh kultuskan tempat. Yang keempat apa? Jenis. Jenis akikah dengan kambing. Enggak boleh kamu ganti dengan ayam 20 ekor. Enggak bisa. Ya, Ustaz di sini enggak senang kambing semuanya. Ya. Boleh enggak saya ganti itu akikonya sudahlah dengan ayam saja gitu. Boleh enggak? Enggak boleh. Pokoknya sudah jadi tuntunan. Enggak boleh keluar dari yang ditetapkan. Terus yang kelima apa? Nah, jumlah. Mau tetapkan juga jumlah 4444 kali. Itu harus pakai dalil. Kayak tadi ditetapkan baca ayat 1000 dinar berarti berapa kali? 1000 kali. Harus pakai dalil. Mana buktinya dalilnya? Enggak boleh tetapkan sendiri. Sama seperti di sini selawat nariyah ini. Bacanya 4444 kali. Enggak ada dalilnya, enggak boleh diamalkan. Terus baca. apalagi kalau kita mengetahui bahwa isi selawat tersebut yang penuh dengan kesyirikan. Nah, garis bawahi kesyirikan. Lafal selawat nariyah selengkapnya sebagai berikut. Nah, lihat Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bil hawa'id wa tunalu bil ragha'id wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala ali wa sahbi adada kulli ma'lumin lak. Gitu. Ya, pakai lagu kan? Nah, pakai lagu. Saya enggak hafal kok lagunya. Ah, iya, gitu. Simba. Yang lain-lain juga pasti pakai lagu. Terus, wahai Allah, artinya. Wahai Allah. Wahai Allah, berikanlah selawat dan keselamatan yang sempurna kepada penghulu kita, Muhammad, yang karena beliau akan terurai segala keruwetan hidup, hilang segala kesedihan, terpenuhi segala kebutuhan, tercapai segala keinginan dan hasil yang baik. Tersiramilah hati yang gersang dengan perantara wajahnya yang mulia, dan semoga dilimpahkan pula kepada keluarganya, para sahabatnya sebanyak ilmumu. Padahal akidah tauhid yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan telah diajarkan oleh Rasulullah SAW mewajibkan kepada setiap muslim meyakini bahwa hanya Allah yang mampu mengurai keruwetan hidup, menghilangkan segala kekusahan, yang memenuhi segala kebutuhan, dan mengabulkan permintaan orang yang berdoa kepadanya. Nah, lihat. Kalau kita lihat dari lafaznya, ya, sebenarnya ada dua versi nanti terjemahannya ini. Berikanlah selawat dan keselamatan yang sempurna kepada penghulu kita Muhammad, yang karena beliau, kalau di beberapa situs itu mereka terjemahin, yang karena engkau ya Allah akan terurai segala keruwetan hidup, hilang segala kesedihan gitu. Jadi ditujukan kepada Allah. Maka nanti jadi maksudnya berbeda. Namun kalau di sini Syekh Muhammad bin Jamil Zainu yakini bukan itu. Ini mereka bukan yakini pada Allah yang hilangkan kesulitan-kesulitan. Namun ini adalah keyakinan mereka kalau yang menghilangkan kesulitan adalah Nabi Muhammad SAW. Padahal masalah-masalah yang ada yang menghilangkan kesulitan itu Allah. Beda. Karena teks selanjutnya ini semua menceritakan tentang Nabi Muhammad. Berarti ini tujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Pujian yang berlebihan, gak boleh. Bahkan tadi beliau singgung ini masuk syirik di dalamnya. Ada kalimat syirik. Terus seorang muslim. Seorang muslim tidak diperbolehkan berdoa kepada selain Allah untuk menghilangkan kesusahan hidupnya atau menyembuhkan penyakitnya, walaupun kepada para malaikat yang diutus maupun kepada nabi yang dekat kepada Allah. Al-Quran telah melarang kita berdoa kepada selain Allah, baik kepada para malaikat maupun kepada para nabi. Allah berfirman, katakanlah, panggillah mereka yang kalian anggap sebagai tuan-tuan selain Allah. Mereka tidak akan mampu menghilangkan mara bahaya sedikit pun dari kalian, dan tidak mampu juga meskipun hanya memindahkan saja. Tuhan-tuhan yang mereka seru itu sendiri saling mencari jalan menuju kepada Tuhan mereka agar menjadi yang terdekat kepada Allah, juga mengharapkan rahmat darinya serta takut akan siksanya. Karena sesungguhnya siksa Tuhan kamu itu adalah sesuatu yang seharusnya ditakuti. Quran surat Al-Isra ayat 56-57. Nah, lihat. Qul ad'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-dhurri 'ankum wala tahwila. Katakanlah, panggillah mereka yang kalian anggap sebagai tuan-tuan selain Allah. Ini loh patung-patung yang disembah, segala sesuatu selain Allah itu yang diminta. Maka panggil, coba panggil mereka. Mereka tentu tidak akan mampu ya untuk menghilangkan mara bahaya, tolak bala sedikit pun dari kalian, dan tidak mampu juga meskipun hanya mau mindahkan saja. Tadi hilangkan atau mindahkan enggak bisa. Yang melakukannya hanyalah Allah. Nabi Muhammad enggak bisa. Nabi Muhammad SAW, ya nabi yang mulia, manusia yang mulia, tidak bisa melakukannya. Ini hanya undangnya siapa? Allah. Ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Tuan-tuan yang mereka seru itu sendiri saling mencari jalan menuju kepada Tuhan mereka agar menjadi yang terdekat kepada Allah, juga mengharapkan rahmat darinya serta takut akan siksanya. Ini yang kalian sembah, ini malah menyembah Allah. Cari ridhonya Allah. Sehingga harusnya ikuti mereka, bukan sembah mereka. Berarti ikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, bukan minta pada Nabi Muhammad SAW. Coba baca ahli tafsir. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan adanya sekelompok orang yang berdoa kepada Al-Masih atau para malaikat atau orang-orang soleh dari jenis jin. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Sebagaimana mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan rela dikatakan bahwa beliau mampu menguraikan segala keruwetan hidup dan menghilangkan segala kesusahan, padahal Al-Quran telah memerintahkan beliau, katakanlah, aku tidak mampu memberikan manfaat maupun mencegah bahaya dari diriku sendiri, kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Dan sekiranya aku bisa mengetahui perkara gaib, tentulah aku akan senantiasa mendapatkan kebaikan dan aku tidak pernah terkena musibah. Quran Surat Al-A'raf ayat 188. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, lalu berkata kepada beliau, ini atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Beliau berkata kepadanya, apakah engkau hendak menjajarkan aku dengan Allah? Katakanlah, ini karena kehendak Allah semata. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Anasai. Kalau kita kata buang karena beliau diganti dengan salawat tersebut, niscaya lafal salawat tersebut menjadi benar, tidak ada masalah, sehingga bunyinya menjadi wahai Allah. Nah, lihat, Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Muhammadin lati tanhalu bihal. Uqadu, bukan bihi. Tanhalu bihal uqadu. Kalau tanhalu bi, kalau tadi tanhalu bihil uqadu, itu artinya, coba baca artinya dulu kalimatnya, wahai Allah. Wahai Allah, berikanlah salawat dan keselamatan yang sempurna kepada penghulu kita, Muhammad, yang karena salawat tersebut akan terurai segala keruwetan dan kesusahan hidup. Nah, karena salawat tersebut, berarti itu namanya tawassul dengan amalan soleh. Berikan keterangan, kalimat yang karena salawat tersebut, itu namanya tawassul dengan amalan soleh. Kalimatnya jadi enggak masalah. Tanhalu bihal uqadu wa tanfariju bihal kurabu. Kok hi diganti ha? Karena selawat itu harusnya ganti ha. Selawat itu muannas. Muannas itu bukan pakai hu lagi, menunjukkan perempuan, maka diganti ha. Tanfariju bihal kurabu wa tuqwa bihal hawaiju. Ini tadi namanya apa? Tamasul dengan amalan soleh. Boleh gak tawasul dengan amalan soleh? Boleh. Beda. Insya Allah beliau kasih solusi loh itu. Bukan hanya kritik aja. Oh, ini kalimat ini kamu ubah. Kalau kamu ubah gak jadi masalah. Kamu kan gak mau ubah kan? Ya. Gak mau ubah di situ. Nah lihat, ini salawatnya seperti itu. Intinya yang tadi, kenapa ini tadi dilarang? Karena nantinya menjadikan Nabi SAW itu tandingan bagi Allah, dianggap sejajar. Itu yang dikritisi, ya, dianggap sejajar dengan Allah. Makanya tadi kan Nabi gak senang itu. Ada sahabat yang katakan pada beliau, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan, pakai dan, kehendakmu. Harusnya apa? Atas kehendak Allah saja atau atas kehendak Allah kemudian summa syi'ta. Ini dua ya. Atas kehendak Allah saja, sudah berhenti di situ. Atau yang kedua, masya Allahu summa syi'ta. Atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Itu enggak sejajar. Padahal ini cuma lafaz saja, keyakinannya enggak menyejajarkan Allah dengan makhluk. Namun sudah salah ucap. Salah ucap diperbaiki. Sama juga di sini, mungkin keyakinannya, keyakinannya, wah, saya kan enggak yakini kayak begitu. Saya kan cuma baca selawat nariyah saja. Wong saya enggak bilang kok Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang menghilangkan kesulitan-kesulitan kok. Iya kan? Namun ucapanmu salah. Harus diperbaiki. Sama nih, kita lahiriah itu gak ingin menyejajarkan Allah dengan makhluk. Contoh yang para ulama itu sering singgung, kalau apa ini, tempelan ini misalnya figura ya, ada tulisan Allah itu, kadang-kadang sejajar dengan tulisan Nabi Muhammad SAW. Iya, kita tidak ingin menyejajarkan di sini, namun perilakunya nganggap sejajar. Dibuat itu ini Allah, kemudian ini Muhammad. Perilakunya masalah. Walaupun nanti jenengan bantah, kurang saya enggak maksudnya kayak gitu kok. Saya enggak nganggap kalau Allah sejajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, namun perilakumu salah. Walaupun keyakinannya beda, kita kan nilainya lahiriahnya. Itu kan masalah batin. Sama dengan ucapan apa tadi? Masya Allah wa syi'ta. Itu kan ucapan. Sama di sini dengan salawat nariyah. Enggak, saya enggak yakin Nabi SAW menghilangkan kesulitan, saya tetap minta kepada Allah. Iya, namun ucapanmu dalam itu salah. Makanya diperbaiki, ditegur oleh semuanya Imam Zainu di sini. Terus. Salawat seperti tersebut di atas benar, karena salawat Nabi adalah ibadah yang bisa dijadikan perantara dalam berdoa, meminta dibebaskannya keruwetan dan kerusahan hidup. Mengapa kita suka membaca salawat-salawat gubahan manusia dan meninggalkan salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang maksum? Nah, salawat Rasulullah SAW yang maksum itu yang kayak bagaimana? Hah? Itu yang baca ketika tahiyat akhir itu. Brahma. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, itu namanya tadi maksud beliau selawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu selawat paling afdal. Jadi kalau ada yang tanya selawat paling afdal apa? Selawat yang dibaca ketika tahiyat. Diulang, selawat yang paling afdal apa? Selawat yang dibaca ketika tahiyat. Jangan jawab selawat nariyah, selawat ini, selawat ini. Macam-macam jangan. Cukup baca tadi. Ya, salat yang paling afdal apa? Itu yang kita baca saat tahiyat itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan itu dan kita pakai untuk salat. Wallahu a'lam. Istirahat dulu.